hidup manusia kini tak berubah arah jalannya. Tingkah laku manusia bagai sandiwara panggung dunia. Kepalsuan semata penuh prasangka. Rasa cinta sesama hilang tak terlihat keberadaannya. Bahkan persahabatan tak lagi berarti seperti dulu. Mencari kemanakah harus ku temui kejujuran hati manusia. Rasa cinta bagi sesama. Kemanakah harus ku mencari? Kemanakah?